بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله di kesempatan malam ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu melanjutkan kembali ad-darsu al-khamis 10 pelajaran ke-15 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha jilid yang pertama, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh akhuna Abu Zuhri bahwa kita insyaallah akan melanjutkan di latihan-latihan at-tamarin. Namun sebelum kita lanjutkan Darsul Khamis Asyar, sedikit kita review apa yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama di sini kita mendapati pembahasan tentang ad-dhamair, kata-kata ganti. Baik ad-dhamair al-munfasilah maupun ad-dhamair al-muttasilah. Ad-dhamair al-munfasilah yakni dhamir-dhamir, kata-kata ganti yang berdiri sendiri. Di sini antum akan lihat nanti di akhir darsu al-khamis asyar akan dibahas secara khusus yang sudah kita pelajari, baik al-ghaib, huwa, hiya, hum, hunna, begitu pula al-mukhatab, baik yang mudzakkar maupun mu'annas, anta, antum, anti dan antunna, dan al-mutakallim, ana, nahnu. Dan juga dibahas di sini al-dhamair al-muttasilah, dhamir-dhamir yang disambung dengan al-asma' secara khusus. Disambung dengan al-asma', yakni dengan kata-kata benda. Ya, nanti insyaallah secara khusus akan kita lihat di at-tamrin ats-tsalits. Yang malam ini insyaallah akan kita baca, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bisa menyelesaikan sampai latihan yang terakhir. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, kita di Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha. Ad-darsul khamis 10. At-tamrin ats-tsalits, safha 89, halaman 89. Silakan bagi al-ikhwah sekalian. Lihat latihan ketiga dari halaman 89. Alhamdulillah, Ikhwan Studio sudah siap menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Masyaallah. Mustaidun, antum siap membantu kita malam ini? Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khairan ala hudurikum hadhihi al-lailah. Nabda', kita mulai at-tamrin ats-tsalits. Hawwil ad-dhamira في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. حول يعني غير ربه له الضمير. حول الضمير ربه له كتغنتي. Nah, kata ganti ini maksud di sini antum akan lihat kata ganti al-muttasil yang menyambung. Fi kullin, pada setiap, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut. Ada 6 soal di sini. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana dia dijelaskan di al-mithal, contoh di misal. Di sini mithalun, contoh. Aina baitukum ya ikhwanu? Aina baitukum ya ikhwanu? Lihat di sini ada kum, baitukum. Dhamir apa ini ikhwan? Yang pertama dia dhamir muttasil, al-sekedarik. Kemudian dia dhamir al-mukhatab al-jama', dhamir al-mukhatab al-jama', kata ganti orang kedua, jama' dan muzakkar, jama' muzakkar, yani antum. Baitukum itu seakan-akan baitun ditambah antum menjadi baitukum. Paham, Tom? Lihat di sini, ikhwan. Perubahannya lihat. Aina baitukunna ya akhawatu. Naam. Tadinya baitukum menjadi apa sekarang di sini, ikhwan? Baitukunna menjadi antunna. Berarti merubah di sini, merubah dari muzakkar ke muannats. Wadih? Jelas? Paham, Tom? Baitukum antum menjadi antunnah. Baitukunnah. Kemudian ikhwan tentu saja tidak bisa dibiarkan tanpa dirubah, dia harus dirubah menjadi ya akhawatu. Nah, ada dua perubahan di sini. Jangan lupa yang pertama dhamirnya berubah, yang kedua al-munada juga berubah. Al-munada yakni isim yang terletak setelah harfun nida ya. Tadinya ya ikhwan, muzakkar, jadi ya akhwat. Wadih? Wadih, insyaAllah. Nah, nabda' idan. Fadal ya akhuna, wa syaykhuna, tafadal. Ilham. Rajulun taib. Nahsabuhu kadhalik. Wala nuzaki ala Allahi ahada. Tafadal ya akhir kiri. Al-awal. Aina ahukum ya ikhwanun. Ya ikhwanu. Naam, ahsan. Laysa ikhwanu, nah? Naam. Ya ikhwanu. Di mana saudara laki-laki kalian, wahai saudara-saudaraku? Di mana saudara kalian, wahai saudara-saudara? Nah, bukan saudara-saudaraku. Di sini ya ikhwanu. Saudara-saudara. Tidak ada ya setelahnya. Kalau ya ikhwani, baru anda terjemahkan. Oh, saudara-saudaraku. Wahai saudara-saudaraku. Wadih? Wadih, insyaAllah. Tafadhal, udah jadi apa ini? Dhamir dirubah menjadi yang tadinya mudzakkar menjadi al-mu'annath. Tafadhal. Aina ahukunna ya ahukunna. Ahukunna ya akhwatu. Naam, aina ahukunna ya akhwatu. Sahih. Di mana saudara laki-laki kalian, wahai saudari-saudari? Naam. Antum menjadi antunna. Ikhwan menjadi akhwat. Naam, syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Tafadal ya akhuna Adam. Tafadal ya akhuna Adam. Isnan. Aina madrasatukum ya ikhwanu. Naam. Aina madrasatukunna ya akhwatu. Aina madrasatukunna ya akhwatu. Naam, jamil. Terjem. Di mana sekolah kalian, wahai saudara-saudara? Naam. Ketika jadi mu'annath, silakan terjemahkan. Di mana sekolah kalian, wahai saudari-saudari? Naam, ahsanta, ahsanta ya Adam. Jazakallahu khairan. Salasa. Naam, fadal syekh. Mata ikhtibarukum. Mata dengan mata, beda. Mata. Nah, kalau mata, mata yamutu maitan. Mata ya mata memnya pendek syekh. Mata. Oh gitu ya. Nah, mata ikhtibarukum ya ikhwanu. Naam. Kapan ujian kalian, wahai saudara-saudara? Naam. Mata ketika digabung dengan ikhtibar, ikhtibar itu hamzah, hamzatul wasli, hamzah wasal. Sehingga bagaimana syekh? Ya, kiraahnya matakh. Matakh tibarukum. Hakadha. Tafadhal ya syekh. Harapan thaniya. Matakh tibarukum ya ikhwanu. Naam. Kapan ujian kalian, wahai saudara-saudara? Naam. Matakh tibarukunna ya akhwatu. Naam, matakhtibarukunna ya akhwatu. Naam. Kapan ujian kalian, wahai saudari-saudari? Naam, ahsant, ahsant ya syekh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Fadal arba'ah, fadal ya Abu Abdullah. Bismillah. Arba'ah. Ahada ammakum ya ammukum. Ahada ammukum ya ikhwanu. Naam. Apakah ini pamanmu? ya, paman kalian. Apakah ini paman kalian, wahai saudara? Saudara-saudara. Wahai saudara-saudara. Nah, ada ikhwan, jama' harus kebalik ya, Pak Abdullah. Nah. Aha, ahada, amma kunna. Ammu. Ammu kunna, ya ahwanu. Hah. Ya, ya. Ahwat, ahwati. Ya, ha, ha. Ya akhawatu. Ya akhwatu. Akhawatu. Akhawatu. Naam. Apakah ini paman-paman kalian, wahai saudari-saudari? Naam. Paman di sini mufrad ya akhil kirim. Berarti paman kalian, bukan paman-paman kalian. Paham tak ya akhil kirim? Paham tu. Naam. Jazakallahu khair. Baik. خمسة نعود إليك يا إلهام تفضل كمبارك يا إلهام تفضل يا أخي الكريم استمع استمع يا أبا عبد الله دقار كان خمسة أبيتكم قريب يا إخوانو نعم apakah rumah kalian dekat wahai saudara-saudara نعم أبيتكن قريب يا أخواتو Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Akhwatu, na'am. Apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Ahsant. Ahsant Ilham, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Wasil ya Adam, tafaddal ya akhi al-karim. Sittah. Na'am. Fi ayyi shahrin ikhtibarukum ya ikhwanu? Na'am. Fi ayyi shahrin ikhtibarukunna ya akhwatu? Naam, fi ayyi shahri ikhtibarukunna ya akhwatu? Naam. Terjem? Hari bulan apa kalian ujian wahai saudara-saudara? Naam. Bulan apa kalian ujian wahai saudara-saudari? Naam, naam. Fi ayyi yani pada bulan berapa? Naam. Jazakallahu khairan ya أخي الكريم آدم بارك الله فيك نعم ندخل التمرين الرابع ثم نفتح المجال للمستمعين المشاهدين kita masuk dulu ke latihan keempat masih ana serahkan kepada ikhwah studio setelah itu kita buka kesempatan untuk ikhwan dan akhwat di rumah tamrin الرابع agak berbeda dengan tamrin الثالث perintahnya di sini ba mana ba Takkan. Fil amakinil khaliyah di tempat-tempat yang kosong. Fi ma yali pada apa yang berikut. Dhamiran munasiban kata ganti yang munasiban yang sesuai. Lil mukhatab dibatasi lil mukhatab ternyata ikhwan dibatasi hanya kata ganti orang kedua saja lil mukhatab. Al mukhatab secara bahasa artinya yang diajak bicara. Al mutakallim orang pertama yang berbicara. Paham, Tom? Ada salah satu dari empat pilihan ada anta, antum, anti, antunna. Nah. Silakan pilih daripada salah satu daripada empat ini sesuai dengan kalimat yang ada di bawahnya. Tentu sekali lagi harus pilih yang munasib, yang sesuai. Nah, musta'idun, siap? Kita baca sekarang langsung. Musta'id ya Syekh. Tafadhal. Awalan. Wahid. Labas, wahid. A'anta muslimun. A'anta muslimun, ahsant. Apakah kamu seorang muslim? Naam, naam. Ana muslim, mufrad. Mudhakkar, pas kedalik? Ya, berarti di sini anta. Naam, tidak mungkin anti di sini. Wasil ya, Aba Abdullah. Itnan. Salat islani. Naam. A'anti maridatu. A'anti, sekali lagi. A'anti maridatu. Maridatun. A'anti maridatun. Naam, a'anti maridatun. Naam, jameel. Tarjim. Sahih. Al-jawab sahih. Tarjim. Apakah kamu seorang perawat. Hah, maridah. Maridah. Kalau mumaridah, na'am, seorang Ijan. Perawat. Ini maridah yang oh, dirawatnya. Yang dirawat. Apakah siapa yang dirawat perawat? Pasien. Pasien. Ahsant. Apakah kamu seorang pasien perempuan? Ahsant. Ahsant ya akhi. Jazakallahu khairan. Na'am. Thalatha, tafadhal. Thalatha. Antunna tabibatun? Antunna, na'am, tabibatun, sahih. Apakah kalian seorang dokter, dokter perempuan? Apakah kalian dokter perempuan? Apakah kalian para dokter perempuan? Na'am. Hakadha. Na'am, la bas ya akhir karim. Jazakallahu khairan. La bas. Arba'ah, tafadhal ya alim. Arba'ah. Antum tujarun? Antum tujarun, ahsant. Apakah kalian para pedagang? Para pedagang, ahsant. Di sini mudzakkar jamak. Berarti antum, ahsant. Khamsa, tafadhal ya Syekh. Khamsa. Anti bintil mudarrisi? Anti bintul. Anti bintul mudarrisi? Naam, ahsant. Anti bintul mudarrisi, ahsant. Apakah kamu anak perempuannya guru? Ahsant ya Syekh, barakallahu fiik. Sitta, fadhal ya Aba Abdullah. Sitta. Antunna akhwatu Abbasin? Ahsant. Antunna akhwatu Abbasin, naam. Talim. Apakah kalian saudari siapa ini? Abbas. Naam. Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas? Ahsant. Ahsant ya akhir kiri. Jazakallah khair ya Aba Abdullah. Waalaikumsalam. Al-akhir, fadal ya Ilham. Sabah. Antum tullabun? Naam. Apakah kalian seorang siswa? Apakah kalian para siswa? Apakah kalian para siswa? Naam. La taqa fi bi'rin fi nafsi al-bi'r marratayn. Jazakallahu khair ya akhi al-karim. Barakallahu fiik. Naam, intahayna min at-tadrib ar-rabi' fa naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya Aba Zuhri. Baik, naam, jazakallahu khair atas syarakukum ya akhiyah, ya ikhwah, dan alhamdulillah kita sudah simak bersama dari jawaban yang disampaikan oleh teman-teman di studio, dan kita berikan kesempatan sekarang bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan di line 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 89 ya, di pelajaran ke-15, 89-90 insya Allah kita akan bahas. Dan silakan di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Ahlan. Masyaallah, masyaallah. Ya, ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Masyaallah, nahnu alladhi naqul laki ahlan wa sahlan marhaban. Ya Umu Abdillah. Kita yang seharusnya bilang ahlan wa sahlan marhaban. Kaifa haluki ya Umu Abdillah? Alhamdulillah bi khair sad. Masyaallah. Alaikum. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah, daiman anti min as-sabiqin al-awwalin. Masyaallah. Alhamdulillah, saya masuk pertama. Alhamdulillah. Apakah ada perbedaan waktu dengan kita dengan Solo, Umu Abdillah? Mana, Ustaz? Ada perbedaan waktu antara kita dengan Solo atau tidak? Ada 12, kurang lebih 12 menit saya, kurang lebih 12 menit ya. 12 menit ya? Kurang lebih ya. Berarti sekarang Umu sudah hampir jam 9 malam? Ini sudah hampir jam 9 ini, Ustaz. Taib. Tafadhali ya Umu Abdillah, at-tamrin al-thalith. Latihan ketiga. Latihan ketiga, hawil ad-dhamira fi kullin min al-jumal al-atiyah kama huwa muwaddahun fil mithal. At-thalith. La, at-tamrin al-thalith. Latihan ketiga. At-tamrin al-thalith. Naam. Hawil ad-dhamira fi kullin min jumal al-atiyah kama huwa muwaddahun fil misali. Naam. Misalun fil misali, sahih. Ma misalun. Nah. Aina baitukum ya ikhwanu? Naam. Aina baitukum ya akhawatu? Naam. Awalan. Tafadhali. Aina akhukum ya ikhwanu? Naam. Aina akhukunna ya akhawatu? Aina akhukunna ya akhawatu? Naam. Tarjimi law samahti. Di mana saudara kalian, wahai saudara-saudara? Naam. Di mana saudari kalian, wahai saudari-saudari? Di mana saudara kalian? Sama. Saudara kalian. Nah. Perempuan, wahai saudari-saudari. Di mana saudara kalian, wahai saudari-saudari? Nah. Kalian. Aina madrasatukum ya ikhwanu? Nah. Aina madrasatukunna ya akhawatu? Naam. Di mana sekolahan kalian, wahai saudara-saudara? Naam. Di mana sekolahan kalian, wahai saudari-saudari? Naam, ahsanti. Salisan, mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Digabung, Mu'adzilah, mata ikhtibarukum. Mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Kenapa demikian, Mu'adzilah? Mata ikhtibarukum? Hamzatul wasli, naam. Mata ikhtibarukunna ya akhwatu? Naam. Kapan ujian kalian, wahai saudara-saudara? Kapan ujian kalian, wahai saudari-saudari? Naam, ahsanti. Hasbuki ya Ma'abdillah. Cukup. Tiga nama saja, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiki. Naam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan Ma'abdillah. Di salam barakallahu fiki. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line phone 021-823-6543. Assalamualaikum Abdillah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Fatia Ustaz di Aceh. Umu Fatia di Aceh. Nah, ahlan wa sahlan. Ini dari Aceh, Umu Fatia. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sallam. Berkata, Masya Allah. Tafadhali ya Umu Fatia. Rabi'an hatta sadisan. Nomor 4 sampai nomor 6. Tafadhali. Rabi'an. Ahadha ammukum ya ikhwanu? Naam. Ahadha ammukunna ya akhawatu? Naam. Terjemah ila samahti. Terjemahkan yang mu'annathnya saja. Naam, Ustaz. Apakah ini paman kalian, wahai saudari-saudari? Naam. Khamisan. Abaitukum qaribun ya ikhwanu? Naam. Abaitukunna qaribun ya akhawatu? Naam. Apakah rumah kalian dekat, wahai saudari-saudari? Naam, sahih. Sadisan. Fi ayyi syahri? Langsung saja. Ah, bagaimana, ada kasratain? Kemudian langsung ke kha, gimana? Syarikh tibarukum gitu, Fi ayyi syahri nikh? Oh, ada nun. Naam, ada nun. Nun al-wiqayah. Al-wiqayah, naam, sahih. Nah. Ahsanti. Fi ayyi syahri nikhtibarukum ya ikhwanu? Naam. Fi ayyi syahri nikhtibarukunna ya akhawatu? Naam, Masya Allah, muntazah. Pada bulan apa kalian ujian, wahai saudari-saudari? Naam. Masya Allah, anti muntazah ya Mafatiya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jamil, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Mu Fatia di Aceh. Naib. Tayyib, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga di belakang Mu Fatia. Di line telepon 021-823-6543. Baik. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Rianto di Bekasi. Pak Rianto di Bekasi, taib. Masya Allah, imar anta Pak Rianto. Selalu pasti setiap malam Jumat kita mendengar suara antum Pak Rianto. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Antum di mana? Anda lupa di Bekasinya? Permas 3, Pak. Permas 3? Masya Allah. Naam. Tafadhali, tafadhali akhi al-karim, afwan, tafadhali. At-tamrin ar-rabi' sada. At-tamrin ar-rabi', naam, sahih. Bismillah. Baca perintahnya dulu. Ar-rabi. Du'fil amakinil khaliyati fima yali dumiran munasiban lil mukhatabi. Naam. Antum, anti, antunna. Ahsant. Letakkan di tempat-tempat yang kosong pada apa yang berikut domir yang sesuai untuk orang kedua ilmu khotob. Nah, anta, antum, anti, antuna. Nah, wahid. Anukot muslimun. Anta muslimun. Naam. Apakah kamu seorang muslim? Apakah kamu seorang muslim? Naam. Naam, ahsant. Terus. Isnan. Anukot maridotun. Aanti maridotun. Aanti maridotun, jamil. Apakah kamu pasien perempuan? Pasien perempuan, naam. Naam, sahih. Salasa. Anukot tabibatun. Aantunna tabibatun. Naam. Apakah kalian dokter-dokter perempuan? Ahsan, ya akhi. Arianto, tidak keberatan kalau semuanya itu baca? Tidak, tidak. Tafadhal, tafadhal ya Arianto. Arba'ah. Anukot tujarun. Antum tujarun. Naam. Apakah kalian para pedagang? Para pedagang, naam. Khamsah. Anukot bintul mudarrisi. Aanti bintul mudarrisi. Naam. Apakah kamu putrinya guru? Putrinya Pak Guru, naam, sahih. Putrinya Pak Guru. Sita. Anukot akhwatu Abbasin. Naam. Antunna akhwatu Abbasin. Antunna, sahih. Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas? Naam, ahsan tayahi, Masya Allah. Sab'ah. Anukot tullabun. Antum tullabun. Apakah kalian para pelajar laki-laki? Naam, Masya Allah, Masya Allah. Anta mumtaz, ya Rianto. Alhamdulillah. Naam, al-ajwiba kulluha sahiha, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufiq barakallahu fayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Rianto di Bekasi. Barakallahu fiik. Nawasil ya Bazuri. Naam, set. Kita lanjutkan ikhwan. Siap? At-tamrin al-khamis. Dha' fil amakin al-khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatabi. Kaf kum, kaf lagi, kaf maksura dan kunnah. Ada dua kaf di sini, kaf maftuhah, ka yakni yang artinya anta, ada kaf yang maksurah, ki, anti. Paham tu? Kemudian yang ada jama' mudhakar kum dan ada jama' mudhakar kunnah. Sama seperti latihan sebelumnya, perintahnya tidak jauh beda. Dha' fil amakinil khaliyah, apa artinya? Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut dhamiran muttasilan. Dhamir yang muttasil. Apa arti muttasil? Yang bersambung. Tapi di sini dibatasi lil mukhatab, untuk orang ke dua saja. Ini kaf yang maftuhah, ka, kemudian kum, kemudian ki dan kunnah. Sahlun insyaAllah. Ana a'taqid annakum fahimtum al-jawab. Tafadhal. Ada 8 as'ila, li kulli wahid minkum su'alan. Nah, 2 soal, masing-masing dapat 2 soal. Wahid wa itsnan, tafadhal anta ya Ilham. Naam. Rakam al-awwal. Naam. Aina baitukum ya ikhwanu? Naam. Di mana rumah kalian, wahai saudara-saudara? Di mana baitukum? Naam. Kenapa kita yakin di sini kum? Apa kata kuncinya? Ikhwanu. Ada ikhwanu, sahih. Terjem? Di mana rumah kalian, wahai saudara-saudara? Naam. Thanian? Thani. Ahadha kitabuka ya Hamidu? Ahadha kitabuka ya Hamidu, jamin. Apakah ini buku kamu, wahai Hamid? Ahsanta ya, Masya Allah, anta mumtaz ya akhi, anta rajul mumtaz. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Fadal ya Adam. Al-thalith wal-rabi'. Salasa. Salasa, la bas. Sa'atuka, sa'atuki jamilatun ya Laila. Naam, sa'atuki, sahih. Kenapa kita yakin itu sa'atuki ya Adam? Apa kata kuncinya di situ? Nah, ada Laila. Naam, Laila. Lalu kedarik? Ya Laila di situ. Kalau di situ ya Muhammad, bisa tidak sa'atuki? Enggak. Enggak, tidak mungkin. Jadi Laila jadi kata kuncinya. Fahimta ya Adam? Fahimtu. Barakallahu fiik. Sekali lagi. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Naam. Terjem. Jammu bagus wahai Laila. Nah, seharusnya tidak usah pakai, tidak usah pakai tanda tanya. Di sini ada tanda tanya. Ini ada hada khata. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Adam memuji Laila, memuji memuji jamnya, bukan memuji Lailanya. Barakallahu fiki Adam. Jazakallahu khair. Akhbah. Man abu kunna ya akhwati. Ah, ya akhwa. Ya akhwatu. Ya akhwatu, sahih. Siapa bapakmu wahai saudari saudari? Siapa bapak kalian? Siapa bapak kalian wahai saudari saudari? Ahsanta ya ada. Ahsanta. Jazakallahu khairan. Fadhil ya Syekh, khamisan wa sadisan. Khamis. Naam, khamisan. Khamisan. Naam. Mas muka ya akhi. Naam, ismi Hamzah. Syukran ala hadha soal ya Syekh. Siapa nama kamu wahai saudaraku? Nah, nama saya Hamzah. Syukran. Jazakallah khair. Wasil. Sita. Sadisan. Sadisa. Naam. Mas muki ya ukhti. Naam. Kenapa bukan mas muka lagi di sini, Syekh? Karena mu'anas. Ada apa di sini? Kata kuncinya apa yang membuat kita yakin pakai ki? Yang pakai ukhti. Apa kata kuncinya? Ya ada ya ukhti. Terus kita tarik. Ya Syekh? Iya. Naam, ya ukhti. Naam. Tafadhali. Siapa namamu wahai saudariku? Naam, syukran. Jazakallahu khair. Sabi'an wa thaminan ya Aba Abdullah. Bismillah, sabi'an. A'ummuka fil baiti. A'ummuka fil baiti. Naam. Apakah ibumu ada di rumah? Nah, bisa ki, bisa ka, bisa tidak? Ki bisa, bisa. Ki bisa. Kum bisa tidak? Lah. Kunna bisa tidak? Bisa semua. Bisa semua. Bisa semua ini. Oh, enggak. Coba lihat soal nomor 7 ikhwan. Bisa a'ummuka, bisa a'ummuki. Bisa ummukum, bisa ummukunna. Bisa semua. Abu Abdullah, jawabannya mana saja antum pilih sahih. Bonus dat. Fahim tak? Fahim tak. Soalnya universal. Nanti tidak ada yang membatasinya. Fahim tak ya Abu Abdullah? Fahim tu. Kecuali kalau di situ ummuka fil baiti ya Abdullah misalnya. Baru ada ya Abdullah. Sekedarik? Allah. Nah, tafadhal. Wasil. Saminan. Saminan. Ma asma'ukunna ya ikhwanu. Hada khata. Asma'ukunna ya ikhwan. Ikhwan. Hada mudhakkar. Ikhwan. Ma asma'uka ya ikhwanu. Khata' kadzalik. Salah lagi. Antum sebutin semua nanti satu pasti benar. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ikhwanu jama' atau mufrad ya Abu Abdullah? Jama' Ustaz. Jama' mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ah, berarti antum berarti kan? Nanti ma asma'ukum hadha huwa. Naam, ahsant. Fahim tak ya Abu Abdullah? Fahim tu insyaAllah. Jazakallahu khairan. Iyakum insyaAllah. Wabarakallahu fiik. Nuwasil at-tamrin as-sadis. Nah, kita lanjutkan masuk ke latihan ke-6. Ikra' ya Ilham, tafadhal. Baca perintahnya. Sadisan. Dha' fil amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Ana nahnu. Ma terjemah, Pak. Letakkan di tempat yang kosong fima yali. Pada apa yang berikut domir yang sesuai untuk mutakallim yang berbicara. Nah, orang kata ganti orang yang kesatu. Yang pertama atau kesatu. Ana nahnu. Nah, cuma dua saja pilihannya. Kalau bukan ana nahnu. Nah, kapan ana? Kalau mufrad. Kapan nahnu? Jumlah. Kalau jama'. Sahal insyaallah. Sahalun jiddan. Nah, tafadhal. Sekali lagi dua soal. Tafadhal. عندنا ثمانية أسئلة فلكل واحد منكم سؤالا نعم أولا أنا مسلمون langsung saja أنا مسلمون نعم saya seorang muslim terus nahnu muslimuna أحسنت kami kaum muslimin لا بس تفضل يا آدم ثالثا ورابعا Salisan. Ana muslimatun. Sahih. Ana di sini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Apa terjemahannya? Saya seorang muslimah. Nah. Khabian. Nah. Nahnu muslimatun. Sahih. Nahnu kadzalik bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Nah. Kami para muslimah. Iya. Ahsant. Qala Syekh khamisan wa sadisan. Khamisan. Nahnu banatul mudiri. Naam. Kami anak-anak perempuannya kepala sekolah. Naam. Sadisan. Ana ibnul mudarrisi. Nah, itu hamzah wasal. Jadi bagaimana Syekh? Anabnul mudarrisi. Mumtaz, ahsanta, mumtaz. Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Ahsanta ya Syekh. Jazakallahu khairan. Sabian. Ana tullabun. La. Lihat, tullab, jama' wala mufrad ya akhil kirim. Jama' sir. Jama', idan? Nahnu. Nahnu tullabun. Naam, ahsanta ya Aba Abdullah. Kami para pelajar. Naam, hakada. Kala-kala talib baru anda berapa? Ana. Ana talib. Naam, entabih, hati-hati. Jangan terburu-buru. Berikutnya apa? Saminan. Saminan. Nahnu maridatun. Maridatun muzakkar muannas. Muannas. Mufrad wala jama'? Jama'. La, lima takulu jama'? Maridatun. Maridun muhadha mufrad ya akhi al-karim. Hadha mufrad. Jadi gimana? Ana maridatun. Naam, kecuali kalau maridatun. Ha. Dhatnya panjang. Faham tak ya Abu Abdullah? Maridatun mufrad. Maridat baru jama'. Naam. Allah yusahil umuraka ya akhil karim. Wa zadakallahu ilman wa fahman. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah. Nah, nadkhul at-tamrin as-sabi'. Ha, kita masuk latihan ketujuh. Siap? Ikhwan? Sudah latih atau belum? Siap ya? Masya Allah. Kalau Syekh bilang siap, yang lainnya harus sudah siap. Di sini tidak ada soal. Tidak ada soal yang dijawab. Antum hanya diminta untuk apa ini? Iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Itu saja. Tafadhal. Ibda. Ha. Anta ya akhi Abu Abdullah anta. Limada ataita mikrofon lil ghair? Bismillah, anta tuhawil, anta mencoba. Anta mencoba. Abu Abdullah. Naam. Wahid. Zahaba abi ilal qahiratu qabli. Ada ila ilal qahira. Qahirati. Mumtaz. Qabla as buki. Ashhada. Qabla usbu'in. Usbu'in. Qabla usbu'in. Itu tahta jalan nazara ya khalkari. Ana atakit anna ainuka fihi mishkila. Ana duga antum mata antum ada masalah ini ya Abu Abdullah. Antum men atau bagaimana? La Ustaz. Ada harokatnya sebenarnya sini. Ada kedalik? Ada harokatnya sebenarnya. Kalau tidak ada harokatnya, ana duga ana antum matanya sepertinya. Ya, dulu ana punya anak murid. Dia duduk di belakang. Kelas 1 SD waktu itu. Ya, selama ini dia tidak kasih tahu orang dan orang tua tidak tahu kalau dia min. Ini tidak bisa melihat tulisan di papan tulis. Awal-awal kita pikir ada masalah dari sisi adzaka, tapi tidak ada masalah adzaka. Ternyata matanya. Baru setelah pakai kacamata, alhamdulillah terang. Antum begitu? Abu Abdullah enggak? Lala. Nah, idan laysa mushkila fil ayat. Dan usyrah fil zakir zaka idan. Labas. Baik. Sampai di mana tadi? Qabla usbu'in, tarjim. Qabla usbu'in, tarjim. Dari awal. Zahaba abi, apa artinya? Ayah saya pergi ke Kairo. Kairo. Qabla usbu'. Sebelum ke sepekan yang lalu. Yang lalu. Ahsant. Naam, jazakallahu khair. Syukur ya akhi. Wa iyyakum. Allahu zadakallahu ilman wa fahman ya akhi. Amin ya rab. Fadhil Syekh. Ithnan atau thaniyan? Thaniya. Naam. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammadu? Mata kharajta min al-fasli ya Muhammadu? Naam. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Naam. Kharajtu ba'da darsi. Naam. Saya akan pergi setelah pelajaran. Saya keluar setelah pelajaran. Naam, ahsanta ya Syekh, ahsanta. Antum plus ya Syekh. Plus antum. Antum sama kayak anak tadi, plus. Ya, anak sudah mulai tidak bisa ngelihat yang kecil-kecil. Ini mustilahnya kalau plus sudah tua Adam. Tulisan kecil jadi susah. Nah, antum masih diberikan kemudahan oleh Allah. Fadhil, digunakan manfaatkan dengan baik. Salasa. Naam. Thalithan. Thalithan. Naam. Zahabta ilal masjid. Zahabtu. Zahabtu ilal masjid qabla al-azani. qoblal adhani. Hanya pendek. Qoblal adhani. Naam. Saya pergi ke masjid setelah sebelum azan. Sebelum azan. Ya, ahsant. Qoblal adhan. Jangan dipanjangkan a-nya. Kalau qoblal adhan, al-adhan jamak daripada uzun. Adhan itu jamak daripada uzun. Nah, kalau azan apa? Adhan. A-nya pendek, dhalnya panjang. Jazakallah khair ya ada. Barakallahu fik. Rabian, siap-siap Abu Abdullah antum khamisan. Nah, Allah yusahil umurak. Fadhal ya Ilham. Jadi kalau antum mau bersedekah buat ini atau kasih merapat juga ke dia, sedekah. Antum mau sedekah atau mau ambil semua? Hah? Ambil semuanya. Sih. Ambil semua. Ahsant. Masya Allah. Abu Abdullah diambil semua sama ini. Antum tidak keberatan bagian antum dikasih ke dia? Masya Allah. Antum rajulun karim, Masya Allah. Rajulun karim mata ya Abu Abdullah. Masya Allah. Fadhal. Rabian. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Naam. Kapan pamanmu pergi ke Riyad wahai Aminah? Naam. Zahaba qabla syahrin. Naam. Dia telah pergi bulan lalu. Naam, bulan yang lalu. Naam. Khamisan. Khamisan. Aqabla salati zahabta ilal mat'ami. Apakah sebelum sholat kita kamu pergi ke tempat makan? Nah, antum maunya kita ya, dia. Nah, babas. La zahabtu ba'da sholati. Naam. Tidak, saya akan pergi setelah sholat. Naam. Ahsant, ahsant. Setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya Ilham. Masyaallah. Intahayna min at-tamrin as-sabiq wa falnaftah al-majal lil-mustami'in. Tafadhal. Jazakumullah khair ikhwah dan pemirsa serta pendengar radio-radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa semua di line telepon 0218236543. Silakan untuk mencoba menjawab sebagaimana ikhwah yang ada di studio. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Apa Ustaz, masuk lagi sekali lagi. Al-Tayyib, Umm Fatiyah di Aceh. Umm Fatiyah, labas. Labas. Tapi dua kali saja, jangan tiga kali. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhali ya, Umm Fatiyah. At-tadrib al-khamisan. Naam. Awalan, aina baitukum ya ikhwanu? Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah, baca dulu perintahnya Ummu Fatiyah. Nah, Ustaz. Do' fil amkinatil khaliyati. Amkinatil. Oh. Amkinati. Nah, do' fil amkinatil. Ustaz. Do' fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati bomiron muttafilan lil mukhatabi ka kum ki kunna. Naam. Terjemah. Awalan, terjemah. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong pada setiap kalimat. Pada kalimat-kalimat berikut. Iya, pada kalimat-kalimat berikut domir mutasil. Domir yang bersambung. Naam. Lil mukhatab. Untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Naam. Ka. Naam. Ka, kum, ki, atau kunna. Naam. Tafadhali. Awalan, aina baitukum ya ikhwanu. Aina baitukum ya ikhwanu. Naam, sahih. Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah, tidak keberatan kalau baca semua ya Umm Fatiyah? Naam, Ustaz. Tafadhali. Ahada kitabuka ya Muhammad ya Hamidu. Ahada kitabuka ya Hamidu. Naam. Naam, Ustaz. Apakah ini buku bacaanmu wahai Hamid? Naam. Talisan, ta'atuki jamilatun ya Laila. Naam. Jammu bagus wahai Laila. Jamil. Naam. Rabian, Man abu kunna ya akhawatu. Nah, siapa sahih. Bapak kalian wahai saudari-saudari. Nah, ahsanti. Khamisan mas muki ya mas muka. Mas muka Ustaz ya. Nah. Karena ini buku lama Ustaz, Sayyidati dengan Sayyidi. Ah, ya tabak qadimah. Berarti ummu sudah punya buku ini sudah lama sepertinya. Sudah Ustaz. Ta'allamti hadzal kitab mundu zaman yani? La, ibnati ya Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Allah ibarak fik. Kalau ana baru belajar nih Ustaz. Lakinnaki ka'annaki ta'allamti mundu zaman. Alhamdulillah. Masya, tafaddali, wasili. Mas muka ya akhi. Naam. Siapa namamu wahai saudara? Wahai saudaraku. Naam. Talitan mas muki ya ukhti. Naam. Siapa namamu wahai saudariku? Naam. Tadi'an a'ummuki fil baiti. Untuk soal yang ini bisa semuanya. Alas kedalik ya Umar Fatiyah. Bala ya Ustaz. Bisa a'ummuka, a'ummuki, a'ummukum, a'ummukunna. Semua betul insyaAllah. Naam. Terus wasil. Aminan. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Naam. Siapa Ustaz? Siapa nama kalian Ustaz? Nama-nama kalian. Oh iya Ustaz. Siapa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Naam, ahsanti. Masya Allah. Rasilah sahla, alhamdulillah. Jazakillahu khairan ya Umar Abdullah. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ummu Fatiyah. Ummu Fatiyah, masyaallah. Ana kuntu madha? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tayyib, jazakallahu khair ya amma. Naam. Na asan yani. Tayyib, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatiyah dari Aceh. Untuk kedua yang kalian kedua alhamdulillah dan cukup baik ya, mumtazah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatiyah di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Iya. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Ainun. Ainun di mana? Ya. Cilangkap, baik. Ukhti Ainun, Ummu Safiya. Naam, Ustaz. Ummu Safiya, tafadhali. Tafadhali ya Ummu Safiya, tafadhali. Tamrin salis, tafadhali. Tamrin salis. Baca dulu perintahnya. Ba fil amakinil khaliyah. Do fil amakinil khaliyati fiha yali. Fima yali. Fima yali domiron munasiban lil mutakallimah. Naam. Ana dan? Ana nahnu. Nah, terjemilah samahati ya Umma Sofia. Letakkan di tempat yang kosong. Nah, di tempat-tempat yang kosong. Di tempat-tempat yang kosong. Pada apa yang berikut? Pada apa yang berikut? Domir munasiban. Nah, apa arti domiran munasiban? Domir yang sesuai. Sesuai ya. Nah. Sesuai lil mutakallimi. Nah. Untuk katakan di orang keberapa ini, Ummu Sofia? Lil mutakallim. Kata ganti orang pertama. Naam, Ustaz. Nah. Pilihannya kalau bukan ana atau? Ana, nahnu. Nahnu. Nah. Silakan, tafadhali. Awalan. Ana muslimun. Nah, terjem. Saya seorang muslim. Nah, tidak keberatan semua soal ya Umma Safiya? Naam, Ustaz. Tafadhali. Nahnu muslimuna. Tsanian, jangan lupa angkanya. Baik, Ustaz. Tsanian, nahnu muslimuna. Naam, sahih. Kami kaum muslimin. Naam, sahih. Salisan. Naam. Ana muslimatun. Sahih. Saya muslimah. Saya seorang muslimah. Bagus. Muslimah. Rabi'an nahnu muslimatu. Ah, muslimatun, sahih. Kami para muslimah. Para muslimah. Iya, ahsanti. Khamisan? Khamisan, nahnu banatul mudiru. Banatul mudiri. Nah, mudiri. Banatul nah. Mudiri. Nah, kenapa al-mudiri? Kenapa dia majrur? Mudaf ilaihi. Mudafun ilaihi. Anti ta'rifin. Alhamdulillah. Nahnu banatul mudiri. Nah. Kami anak-anaknya kepala sekolah. Nah, putri-putrinya? Putri-putrinya kepala sekolah. Iya, sahih. Sadisan? Ana bunul mudarrisu. Ana bunul mudarrisi, sahih. Ana bunul mudarrisi, saya anaknya Pak Guru. Naam, anak laki-lakinya Pak Guru, sahih. Anak laki-lakinya Pak Guru. Jangan lupa angkanya. Ah, tayyib, Ustaz. Sabi'an. Naam. Nahnu tullabun. Naam. Kami para penuntut ilmu. Masya Allah, ada jerit yani. Sahih. Naam, sahih. Saminan? Saminan, ana maridotun. Saya seorang pasien. Saya seorang pasien. Naam, ahsanti. Iya, Masya Allah. Mumtazah, ya Umma Safiya, Masya Allah. Malam ini Umma Safiya, kemudian sebelumnya Umma Fatiha, Barakallahu Fik. Jazakillah khair ya Umma Safiya. Jazakillah khair, Umma Safiya. Baik, Barakallahu Fik. Alhamdulillah telah dibaca dengan baik dan mumtazah dari latihan yang ke-6. Nuasil. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang latihan ke-7. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk ikhwah dan akhwat di rumah. 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Silakan. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum ya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini Gorontalo ya, Syekh. Dari mana, Pak? Gorontalo, Ustaz. Min Gorontalo. Oh, Gorontalo, Masya Allah. Mas buka ya, Syekh. Mas Muka, siapa namanya, Pak? Abbas, Masya Allah. Syekh Abbas. Pak Abbas, kalau tidak salah pekan lalu sudah menelepon ya. Abbas. Pak Abbas, dengar saya, Pak Abbas. Syekh Abbas. Suara saya jelas. Halo, Pak Abbas. Iya. Baik, cukup monitor via telepon, Pak. Dan mungkin dimatikan atau dikecilkan volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback. Bapak cukup monitor via telepon. Halo. Halo. Halo. Baik, silakan, Sat. Pak Abbas, matikan dulu televisinya, Pak Abbas. Halo. Pak Abbas. Iya. Matikan televisinya. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Iya. Suara saya dengar? Nah. Ada bukunya, Pak Abbas? Ada. Alhamdulillah, silakan. Ya. Latihan ke-7, Iqra waktub. Tadribatu sawi Iqra waktub. Nah. Wahid. Zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in, Masya Allah. Terjemahkan. Ayahku telah pergi ke Kairo minggu lalu, bagus. Lanjut, Pak Abbas. Ithnan. Sanian. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Harajitu badad darsi. Naam. Terjemahkan. Kapan engkau keluar dari kelas ya Muhammad? Saya telah keluar dari kelas sesudah pelajaran. Naam, terus. Salisan, zahabtu ilal masjid qablal azani. Naam, qaf-nya diperjelas, qablal. Zahabtu ilal masjidi qoblal azani. Naam. Saya telah pergi ke masjid sebelum azan. Iya, lanjut. Radian mata zahaba ummuki. Ammuki. Ammuki. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya Aminah. Naam. Zahaba qabla sahrin. Nah. Kapan telah pergi pamanmu ya ke Riyadh ya Aminah? Nah. Ia telah pergi bulan lalu. Naam, sahih. Khamisan. Aqbalas salati zahabta ilal mat'ami? La, zahabtu ba'da salati. Naam, mumtaz. Apakah engkau sebelum salat telah pergi ke warung? Naam, rumah makan, warung labas. Rumah makan, ya warung. Naam. Tidak, saya pergi sesudah salat. Iya, mumtaz, mumtaz Pak Abbas, Masya Allah. Jazakallah khair Pak Abbas, barakallahu fiik. Bagus sekali jawabannya. Naam. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Syukran kasih. Afwan, afwan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, jazakallahu khair Pak Abbas di Gorontalo, barakallahu fiik dan alhamdulillah dituntaskan satu latihan, yaitu latihan ketujuh, dan bacaan qiraahnya masyaallah barakallahu fiik baik sekali. Nah, masyaallah. Lancar sekali. Nah. Pak Abbas yang terakhir luar biasa. Nah. Dari Gorontalo masyaallah. Sudah dua kali berbeda telepon. Nah, jadi contoh buat lainnya. Nah, tidak, usia tidak jadi alasan. Jangan beralasan saya sudah tua belajar. Lihat Pak Abbas tadi, sebelumnya Ummu Abdillah. Nah, kemarin sempat kita ketahui beliau baru sekitar tahun umur 51 baru belajar, 61 belajar bahasa Arab. Luar biasa ini. Barakallahu fikum ikhwan. Saya rasa cukup sampai sini pembahasan kita. Jazakumullahu khairan ya Pak Abdillah. Syekhana wa Adam wa Ilham, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kita tutup subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.